Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Katabli radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi. Seorang muslim yang hakiki, yang sempurna adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, seorang hijrah itu adalah seorang yang meninggalkan apa-apa yang melarang dia untuk melakukannya. Muttafaqun alaih. Asyahid dari hadis ini adalah yang pertama, al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah seorang yang bisa menjaga lisan dan tangan dari berbuat zalim kepada yang lain. Yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dari lisannya, yakni tidak mencela mereka, tidak mencerca mereka, tidak melaknat kaum muslimin, tidak mengkibahi mereka, tidak mengadu domba di antara mereka. Ya, dengan tangannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni ya tidak memukul seorang muslim, tidak mengambil hartanya, tidak melukainya. Ada satu nasihat dari beliau rahimahallahu ta'ala pada Semuthaibin rahimahallahu ta'ala. Hakada ahbaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam, demikianlah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walaysa ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam limujarrad an na'lama bihi faqat. Bukanlah berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita Nabi, kata beliau, orang muslim itu adalah seorang yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya, bukan semata-mata kita tahu saja, bukan semata-mata sebagai pengetahuan untuk ilmu saja. Bal, kata beliau, lina'lama bihi wa na'mala bih. Iya, tapi untuk kita ketahui dan kita untuk beramal, untuk kita amalkan. Ya, bagaimana kita bisa menahan lisan supaya tidak terjatuh mengganggu yang lain, menyakiti yang lain, dan bagaimana kita menjaga tangan tidak menzalimi yang lain. Rabbil rahiman rahimakumullah. Ada beberapa cara untuk seorang bisa terbantu untuk menjaga lisannya. Di antaranya yang pertama adalah menyibukkan dirinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta dikabarkan satu amalan yang bisa lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Terus menerus lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara zikir, zikrullah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dengan sibuk zikir, dia akan tersibukkan dari ucapan-ucapan yang jelek, dari penyakit yang lain. Yang kedua, di antara yang membantu dia untuk menjaga lisan adalah mukhalathah as-salihin, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu menjaga lisannya dan menjauh dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang suka mencerca, mencaci, berbuat ghibah, namimah. Yang ketiga, di antara yang membantunya bisa menjaga lisan adalah senantiasa mengingat, ya, bahwasanya malaikat ada di kiri kanannya mencatat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, jumlah nafiyah, qawlin nakirah, nakirah bisyakin nafi tufidul umum. Ya, para malaikat mencatat apapun yang dilafadzkan, dia ucapkan, dia ingat senantiasa. Ya, apa yang diucapkan itu tercatat, dicatat oleh malaikat. Dan kepada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dengan mengingat, ya, akibat jelek, akibat buruk, dan akibat yang sangat membahayakan dari itlaqul lisan, dari mengumbar lisan, ya, tidak menjaga lisan, ya, bisa menjadi sebab terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, ya, menjadi sebab terhalang dari sorga, bahkan menjadi sebab tersungkur ke dalam api neraka jahanam. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha baran yahwi biha fi jahannam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang berbicara, mengucapkan satu ucapan, dia tidak mengindahkan apa yang dia ucapkannya, padahal dengan sebabnya dia tersungkur dalam api jahannam akibat itlaqul lisan, tidak menjaga lisan. Kemudian juga mengingat-ingat, yang berikutnya adalah keutamaan hifdzul lisan, keutamaan menjaga lisan. Di antaranya sebab bin asbabil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma bainal hiyai wa ma baina rijlai admanahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga lisannya dan mafarijnya, maka aku jamin dia masuk surga. Dan yang terakhir, di antara sebab hifdzul lisan tentunya adalah minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk bisa dimudahkan menjaga lisan-lisan kita. Namallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.